Selamat datang di Golden Adi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara memulai usaha kuliner untuk pemula. Bisnis kuliner merupakan salah satu jenis bisnis yang paling banyak peminatnya. Harus diakui, bisnis kuliner memang tidak ada matinya. Semakin banyak orang yang menggeluti bisnis ini, sehingga menghadirkan beragam pilihan bagi pelanggan. Namun tidak semua yang menggeluti bisnis ini dapat bertahan lama. Hanya orang-orang yang bekerja keras yang dapat bertahan dalam bisnis ini. Tidak hanya itu, kreativitas dan inovasi juga diperlukan dalam menggeluti usaha ini. Dengan kompetisi dunia kuliner yang semakin ketat, para penggelut bisnis kuliner juga harus lebih kreatif. Bagi Anda yang merupakan pemula di bisnis kuliner, beberapa hal yang akan saya sebutkan ini harus Anda perhatikan untuk dapat sukses. Yang pertama adalah target pasar. Tentukan target pasar Anda secara spesifik. Target pasar adalah acuan untuk merancang strategi pasar. Target pasar meliputi umur, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan sebagainya. Setelah menentukan target pasar, Anda dapat menentukan strategi ke depannya. Contohnya saja, misalkan kita berencana membuka usaha kuliner di daerah kampus. Maka yang cocok kita jual adalah makanan yang terjangkau dan tempat yang nyaman untuk kalangan mahasiswa. Seperti warung nasi berkonsep kafe misalnya. Dengan pasar yang tertarget, maka kita tidak akan kesulitan untuk menjual produk kuliner kita. Yang kedua adalah inovasi. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis kuliner, Anda harus dapat menyiasati hal ini. Inovasi ini juga harus disesuaikan dengan target pasar Anda. Contohnya, jika target Anda adalah anak sekolah, buatlah makanan dengan tampilan yang menarik bagi anak sekolah. Inovasi produk kuliner yang kita jual juga sangat penting agar konsumen tidak bosan untuk mengkonsumsi produk kita. Selalu berikan variasi baru kepada jenis makanan yang akan kita jual. Yang ketiga adalah supplier. Bahan dasar yang dipakai dalam mengolah makanan dapat sangat mempengaruhi rasa makanan. Untuk menyediakan bahan dasar, harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Dengan adanya bantuan dari supplier, maka kualitas bahan dasar makanan Anda akan terjamin. Memilih supplier pun harus berhati-hati. Pilihlah supplier yang konsisten menjaga kualitasnya. Yang keempat adalah pengetahuan dan keahlian. Menjadi salah satu pengusaha dalam bisnis kuliner, berarti Anda harus mempunyai pengetahuan dan keahlian juga di bidang kuliner. Dari pengetahuan dan keahlian inilah nantinya akan muncul ide-ide baru serta inovasi baru, sehingga menjadikan makanan yang Anda sajikan berbeda dari yang lainnya. Walaupun Anda memilih untuk menggunakan juru masak atau chef, Anda tetap harus mengetahui lebih dalam lagi mengenai bidang bisnis Anda. Yang kelima adalah jaga reputasi. Usaha kuliner yang sanggup bertahan dalam waktu jangka yang lama adalah yang mampu menjaga reputasinya di mata konsumen. Sedikit saja Anda mengecewakan mereka akan dapat berakibat buruk kepada reputasi usaha kita. Mulai dari kebersihan makanan, tempat hingga rasa menu masakan dan pelayanan harus ditetapkan dengan standar operasi yang ketat. Yang terakhir adalah sabar di awal usaha. Usaha di bidang kuliner ini akan sedikit membutuhkan waktu pengenalan kepada konsumen, terlebih untuk bisnis yang baru dibuka. Maka jangan heran jika di awal-awal usaha mungkin terjadi sepi pengunjung. Namun untuk selanjutnya, jika menu masakan kita cocok di lidah konsumen, maka akan sangat mudah tersiar kabarnya kepada konsumen lainnya. Maka kesabaran akan sangat dibutuhkan untuk dapat merintis bidang usaha kuliner ini, terutama bagi pemula yang seringkali terburu-buru mengambil keputusan. Nah, demikianlah tips cara memulai usaha kuliner untuk pemula. Silakan subscribe untuk berlangganan video dari Golden Adi Channel. Tetap berusaha dan salam sukses!